Selamat malam menjelang pagi. Masih banyak ini ribuan orang ya. Bareng lagi Adela. Yang tahu lagu ini bareng-bareng lagi. Say hello. Apa itu? Terima kasih.